menginginkan dan mengharapkan yang namanya dunia. Menginginkan dan mengharapkan yang namanya dunia. Mendambakan dirinya bisa meraih dunia lebih banyak. Mengharapkan dirinya memiliki kecukupan-kecukupan dalam urusan dunianya. Fitrahnya Bani Adam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Zayyana lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa'i ila akhir ayat." Dihias-hiasi bagi seluruh umat manusia hubbush-shahawat, kecintaan kepada syahwat. Dari kalangan kaum wanita, yakni para istri, dari kalangan anak-anak, dari kalangan harta benda, emas dan perak, kendaraan-kendaraan yang sangat bagus. Fitrahnya manusia. Tidak ada seseorang pun di muka bumi ini, melainkan secara fitrah dia pasti akan cinta dengan dunia. Namun barakallahu fikum, di sisi yang lain, dunia itu merupakan ujian dari Allah. Merupakan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Apakah kita bisa mensikapi dunia tadi dengan sikap yang benar? Ataukah justru kita mensikapi dunia dengan sikap yang kurang tepat? Yang akhirnya dunia itu menjadi bumerang bagi kita, menjadi fitnah bagi kita, menjadi sebab bagi kita untuk menyimpang. Ikhwanabidina azakumullah. Sesungguhnya dalam Islam, kita mendapati sekian banyak ayat, juga sekian banyak hadis yang menerangkan kepada kita tentang bahaya dunia. Bahkan cukup tegas Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam menjelaskan bahwasanya dunia merupakan satu sebab dari sekian banyak sebab-sebab yang lain yang menyimpangkan seseorang dari agamanya. Membuat orang itu menyimpang dari jalur yang benar. Bahkan membuat seseorang yang tadinya berilmu, yang tadinya mengerti ilmu, yang mengerti agama, yang mengerti ayat, yang mengerti hadis, bisa menyimpang karena dunia. Rasulullah SAW dalam banyak riwayat yang menegaskan, di antaranya beliau bersabda, "Inna li kulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya tiap-tiap umat ada fitnahnya, ada ujiannya, ada cobaannya. "Wa fitnatu ummati al-mal." Sementara fitnah bagi umatku adalah fitnah harta. Rasul pun menegaskan dalam riwayat yang lain, tegas menyatakan, "Ittaqu dunya wa taqun nisa." Hendaklah kamu mewaspadai yang namanya dunia dan mewaspadai yang namanya bahaya wanita. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam banyak ayat tentang rendahnya dunia, tentang hinanya dunia, memberikan sekian banyak permisalan-permisalan dalam Al-Qur'an tentang dunia yang fana, yang bakal binasa. Terlalu banyak ayatnya. Namun yang lebih penting yang hendak kita angkat sekarang ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam Al-Qur'an bahwasanya kecintaan kepada dunia itu juga menjadi satu sebab dari sekian banyak asbab orang tersebut tidak istiqomah. Orang tersebut menyimpang. Kita cermati satu ayat atau dua ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba' allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana min al-ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlata ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathal kalbi in tahmil 'alaihi yalhath atau tatruku yalhath ila akhir ayat." Kita resapi ya ikhwan. Allah mengatakan dalam ayat ini, bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wassalam berita tentang seseorang, atainahu ayatina, seseorang yang dahulu kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Dalam tafsirnya teman-teman perhatikan, seseorang yang dahulu mengerti ayat-ayat Allah, ngerti agama, tahu din, seseorang yang dianggap alim, yang dianggap soleh, yang dianggap tokoh. Ada yang menyebutkan namanya fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Tidak penting, yang penting sifatnya. Ngerti ayat, ngerti hadis, tahu Quran, tahu sunnah, tahu agama. Bacakan kepada mereka berita tentang orang yang semacam ini. Sudah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha. Ternyata orang itu lepas keluar dari ayat-ayat kami tadi. Fa'asba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Maka setan pun mengikuti dia. Dia pun akhirnya menjadi orang yang menyimpang. Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya kami mentakdirkan, kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat kami tadi. Walakinnahu, ini sebabnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tetapi dia itu menghujam dalam perut bumi dan dia mengikuti hawa nafsunya. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid menjelaskan yang dimaksudkan dengan akhlada ilal ardi menghujam ke perut bumi, artinya dia sudah terjangkiti penyakit hubbu dunia. Terjangkiti penyakit cinta dunia, cinta harta. Dan yang kedua, wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini sebabnya. Allah mengatakan, famathaluhu kamathalil kalbi, maka perumpamaan orang semacam ini seperti anjing. Itu terjemahannya ya kan, bukan dari saya ya, ayat. Kamathil kalbi, kayak kalbun. Apa terjemahannya? Jadi jangan nyalakan saya kalau kata bahasanya. Perumpamaan orang semacam ini seperti anjing, kata Allah. Kalau kamu gendong dia, lidahnya menjulur. Kamu biarkan dia, lidahnya menjulur. Maknanya kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kalau sudah terkena penyakit hubbu dunia, cinta dunia, disertai dengan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya, maka keadaan dia sama kayak anjing dalam semua keadaannya. Tidak akan bergeming. Kamu kasih nasihat ataukah tidak, kamu kasih keterangan ataukah tidak, kamu tegur ataukah tidak, kamu kasih dalil ataukah tidak, tidak akan menerima itu semuanya. Tetap bergeming di atas penyimpangan dia, sama kayak anjing. Bergeming dengan keadaannya. Dalam semua keadaannya, lidah selalu menjulur. Diumpamakan kayak anjing, barakallahu fikum, menunjukkan kondisi yang sangat rendah, yang sangat hina. Untuk perhatikan, barakallahu fikum, ternyata orang tadi menyimpang, termasuk ghawin, termasuk atba'us syaitan, itu bukan orang-orang yang awam, bukan orang-orang yang jahil, tapi alladzi atainahu ayatina, seseorang yang ngerti ayat, ngerti hadis, ngerti agama, biasa taklim, biasa ngaji, wa ngerti segala-galanya, wa alim, wa da'i, wa ustaz dan segala macamnya. Ternyata dia bisa menyimpang dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia menyimpang di antara sebabnya ialah hubbud dunia, dikarenakan dia sudah terjangkit ke penyakit cinta dunia, cinta harta, dan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Antum cermati lagi sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana ka qit'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira." Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Hadza huwa syahid. Rasul mengatakan, hendaklah kalian bersegera berlomba-lomba beramal sebelum datang fitnah-fitnah. Fitan menggunakan bentuk jamak sehingga dia banyak, dan menggunakan isim nakirah sehingga semua fitnah, ragam fitnah. Sebelum datang yang namanya fitnah-fitnah seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Pagi hari dia mukmin, sorenya dia kafir. Sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Dengan mudah dia menyimpang. Dengan mudah dia sesat. Bahkan dengan mudah dia murtad dari agamanya. Apa sebabnya? Rasul mengatakan, ya bi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Rela menjual agamanya dengan sedikit harta dunia. Jual akidah untuk dapat dunia. Jual manhaj untuk dapat dunia. Jual ibadah, jual akhlak, jual segala-galanya yang dia miliki dari urusan agamanya untuk dapat dunia. Ya bi'u dinahu bi'aradhin minad dunia. Dia menjual agamanya karena urusan dunia. Sekali lagi, yang disebutkan sababnya adalah dunia. Cermati pula barakallahu fikum sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam yang lain yang datang dari sejumlah sahabat, dari sahabat Abu Darda, dari sahabat Anas bin Malik, dan juga yang lainnya dengan isnad yang sahih li ghairihi, dikarenakan terlalu banyak jalur-jalurnya. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bagaimana dampak negatif yang sangat mengerikan tatkala seseorang itu terjangkiti penyakit ambisi dunia, Rasulullah SAW bersabda, "Madhibani jai'ani ursila fi ghanamin laysa laha ra'iyah bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wash-sharafi li dinih." Atau kama qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, tidaklah ada dua ekor serigala lapar dilepaskan di sekawanan domba-domba tanpa pengembala lebih merusak dibandingkan ambisi seseorang untuk mendapatkan harta dan tahta merusak agamanya. Dalam riwayat ini barakallahu fikum, Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita, ketika seseorang itu punya penyakit hirsun, ambisi, dan ambisinya itu untuk meraih mal wa syaraf, ambisi untuk meraih harta dan tahta. Kalau sudah terkena penyakit yang satu ini, ambisi dunia, ambisi harta, ambisi tahta, ambisinya dia itu akan bisa merusakkan agama dia, bisa menghancurkan agama dia. Digambarkan seperti dua serigala lapar dilepaskan di sekawanan domba-domba tak ada pengembalanya. Kita bayangkan bagaimana hancurnya domba-domba tadi. Jadi korban dimangsa oleh serigala-serigala buas yang lapar, Tidak cuma satu serigalanya, dua, sama-sama lapar, sama-sama puas. Wah, dombanya tidak ada yang mengembala. Berapa yang mati? Berapa yang binasa? Berapa yang hancur? Itu kalau kita disuruh menyaksikan pemandangan semacam itu, wah, mengerikan. Melihat di sebuah tempat lokasi begitu, ada kambing-kambing empuk. Tidak ada yang mengembala. Kita disuruh melihat dilepaskan dua serigala lapar tengah-tengah mereka. Pemandangannya mulai, gimana, capek, makan, segala macam. Sangat mengerikan. Hancur, binasa kambing-kambing tadi. Maka begitu pula terlebih dahsyat daripada itu. Ambisi seseorang untuk mendapatkan harta dan tahta merusak agamanya. Sekali lagi yang belum sebutkan apa ini? Dunia, harta dan tahta, itu semuanya duniawi. Dan masih banyak lagi ikhwan fillah azakumullah. Riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang bahaya dunia. Di satu sisi itu adalah fitrahnya manusia. Dihiasi rasa cinta kepada dunia. Namun di sisi yang lain, barakallahu fikum, dunia itu merupakan fitnah. Bahkan dunia itu merupakan fitnah besar yang menimpa umat-umat terdahulu dan umat ini. Bahkan Rasul menyebutkan fitnah umat ini ada pada harta. Bahkan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wasallam menjelaskan terlalu banyak orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang sesat dikarenakan urusan dunia. Pada betina azakumullah. Kita ini hidup di suatu zaman, di suatu masa yang mayoritas penduduknya itu hanya punya pikiran materi, punya semangat untuk mengejar materi, menyemangati putra-putrinya dan seluruh orang lain untuk mengejar materi. Ya, Pak ya. Kalau sudah urusan materi, tidak ada yang menolak. Semua mendukung. Ya, Pak ya. Ya, Pak ya. Kalau sudah urusan mencari yang namanya materi, mencari pekerjaan, mencari suhulan, tidak usah pakai izin sama orang tua. Diiyakan langsung sama mereka. Ya, leh. Langsung. Ya, leh. Malah kalau melihat ada orang yang nganggur, dimarahi sama orang tuanya. Ya, leh. Cari kerja sana. Nganggur aja. Gitu ya. Dunia sepakat. Bahkan di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, kita ada di suatu zaman di mana kebanyakan masyarakat kita tidak peduli dari mana dia dapat harta. Mau dari yang halal, mau dari yang haram, yang penting dapat harta, yang penting dapat dunia, yang penting mapan kehidupannya. Ya apa ya? Sampai ada yang menyatakan haram saja susah, apalagi yang halal. Lagi pusingnya kan dunia ini. Hah? Terjang semuanya. Terjang semuanya. Dan itu sudah begitu tajam dan begitu lekat dalam benak semua atau kebanyakan kaum muslim. Dunia. Dunia. Semuanya dunia. Allahu musta'an. Dalam keadaan sekali lagi, khana bidina azzakumullah, dunia itu sebuah ancaman. Sebuah ancaman. Serigala lapar yang siap kapanpun untuk menyantap Anda sebagai domba-domba yang tidak punya pengembala. Siap kapanpun untuk menghancurkan agama Anda ketika Anda tidak pandai-pandai mengurusi yang namanya dunia. Para fitnah azakumullah, itu satu bagian kecil dari fitnah yang ada. Fitnah dunia. Kita belum membahas tentang rincian-rincian fitnah dunia. Baru harta dan tahta. Belum lagi yang namanya fitnah perempuan. Entah itu istri atau ke orang lain. Belum lagi yang namanya fitnahnya anak. Itu kan bagian dari mata dunia. Belum lagi yang namanya fitnah kedudukan, kemasyhuran, ketenaran, dan segala macamnya. Bagian daripada dunia. Belum lagi kita membahas fitnah-fitnah yang lain. Terkait dengan bak syahwat syubhat. Pemahaman-pemahamannya menyimpang. Sekte-sekte yang sesat. Dan segala macamnya itu semakin banyak. Intinya kita sekarang ini tinggal di suatu masa yang full fitnah. Full fitnah. Fitnah dunia, harta, tahta, wanita, penyimpangan semuanya. Full fitnah. Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh sahabat yang mulia Usama bin Zaidin radhiyallahu anhu. Suatu kali pernah Rasulullah SAW naik di atas tempat yang tinggi di kota Madinah. Ada yang mengatakan benteng-benteng batu di kota Madinah. Ketika naik di atas bukit-bukit tinggi tadi atau benteng batu yang tinggi tadi, beliau berkata kepada para sahabat yang ada ketika itu. Kata Rasulullah SAW, hal tarawna ma'ara? Wahai para sahabatku, apakah kamu melihat sekarang ini apa yang saya saksikan? Beliau mengatakan, inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum ya mawaqi'il qatr. Sungguh aku sekarang ini menyaksikan turunnya fitnah dengan deras di sela-sela rumah kalian seperti derasnya turunnya hujan. Di zaman siapa itu? Di zaman siapa itu? Itu di zamannya Rasulullah SAW. Di sela-sela rumahnya siapa itu? Rumahnya para sahabat. Di negeri mana itu? Di kota Madinah. Pada masa yang suci. Di tanah yang suci. Pada masa mulia generasi yang terbaik. Di tempat yang mulia kota Madinah. Di sela-sela rumah para sahabat. Rasul sudah menyaksikan, saya menyaksikan turunnya fitnah dengan deras di sela-sela rumah kalian. Seperti derasnya turunnya hujan. Bisa kita bayangkan, warakallahu fikum, 1430 sekian tahun setelahnya, zaman kita sekarang ini. Itu kira-kira kayak apa turunnya fitnah di sela-sela rumah kita ya? Itu bukan lagi di sela-sela rumah kita. Yang di sela-selanya, yang di gentengnya, yang temboknya, sampai dalam rumah kita. Jangankan rumah ini. Di dalam tempat-tempat ibadah kita. Full fitnah. Sangat deras. Semakin jauh suatu masa dari masa kenabian, maka semakin dahsyat fitnahnya. Sebagian rusak zamannya. Sebagian rusak orang-orangnya. Juga dalam Sahih Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beritakan. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarun minhu. Hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang suatu masa. Melainkan yang setelahnya lebih jelek dari sebelumnya. Hingga kamu berjumpa dengan Rabb kalian. Maka kita sekarang ini barakallahu fikum tinggal di suatu masa, di suatu zaman yang penuh dengan yang namanya fitnah, penuh dengan yang namanya ujian, penuh dengan yang namanya godaan. Godaan terbesar umat ini sudah dikatakan Rasulullah SAW, yaitu harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Rasul sudah menjelaskan godaan terbesar yang bakal menimpa umatnya beliau ialah godaan dari sisi harta. Disebutkan dalam Bukhari Muslim ketika datang sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala an, datang dari Bahrain membawa harta Bahrain yang sangat banyak dikumpulkan di masjid. Kedatangan sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini didengar oleh para sahabat. Mereka mendengarkan kedatangan Abu Ubaidah dengan harta yang sangat banyak. Maka mereka pun bersengaja untuk sholat subuh, subuhan bersama dengan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Kalau biasanya ya masing-masing kabilah di musala kabilahnya masing-masing, ada juga yang di Masjid Nabawi. Di kala itu sengaja mereka datang di Masjid Nabawi subuhan dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menyelesaikan salatnya, beliau berbalik kepada para sahabat dan mereka sudah menampil-nampilkan badan mereka supaya dilihat oleh Rasulullah SAW. Beliau tersenyum. Beliau mengatakan, saya mengira kalian sudah mendengar berita kedatangan Abu Ubaidah dari Bahrain. Mereka mengatakan, betul ya Rasul. Senyum beliau, betul ya Rasul. Beliau paham ini. Ada apa di masjid? Mau bagi-bagi harta. Maka beliau mengatakan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, Abshiru wa amilu ma yasrukum. Silakan kamu bergembira. Silakan pula kamu berangan-angan, bercita-cita yang menyenangkan kalian, kata Rasul. Beliau mengingatkan pada umatnya, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran itu yang saya khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat 'alal umami qablakum. Tapi yang justru saya khawatirkan menimpa kalian akan dibukakan, akan dilonggarkan dunia ini atas kalian sebagaimana dilonggarkan, dibukakan untuk umat-umat sebelum kalian. Tatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya kalian akan bersaing, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tadi. Sebagaimana umat-umat yang sebelum kalian juga berlomba-lomba bersaing mendapatkan dunia tadi. Fatuhlikakum kama ahlakatukum. Maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dunia itu membinasakan umat-umat sebelum kalian. Barakallahu fikum. Cermati baik-baik riwayat yang semacam ini. Ternyata kita diminta untuk mewaspadai yang namanya dunia. Di sisi yang lain, silakan bergembira dengan dunia yang kita miliki. Karena tidak azabumullah. Yang terpenting bagi kita sekarang ini ialah bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi situasi banyak godaan dunia semacam ini. Di sisi yang lain memang kebutuhan pribadi kita juga terkait dengan dunia. Tapi fitnah-fitnah yang berkaitan dengan dunia lebih dahsyat. Bagaimana sikap kita semestinya? Jawabannya barakallahu fikum adalah yang pertama, kita mensikapi dunia sesuai dengan bimbingan syariah. Dalam agama Islam, dalam bimbingan sunnah Rasulullah SAW, kita diperbolehkan untuk bergembira dan berangan-angan sesuatu yang menyenangkan kita, menggapai cita-cita duniawiyah kita. Nah, dilarang. Absyiru wa ammilu ma yasurrukum. Silakan kamu bergembira dengan dunia dan memiliki planning-planning yang membahayakan, yang menyenangkan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri juga memberikan keluasaan kepada kita terkait dengan dunia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Halal. Rasul sendiri alaihi salatu wasalam dalam kesempatan yang lain dalam sabdanya menerangkan kepada kita bahwasanya dunia juga merupakan kebahagiaan seorang hamba. Beliau mengatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang termasuk kebahagiaan seseorang. Dikatakan sebagai sa'adah, kebahagiaan. Al-maskanul wasi' wal markabul hani wal mar'atu salihah wa fi lafdin wal jaru salih. Wa antakuna ma'ishatuhu fi baladih. 4 kebahagiaan tadi kata Rasulullah ialah rumah yang luas. Rumah yang luas. Kalau sudah luas kan gede gitu ya. Kendaraan yang nyaman. Tidak semata-mata kendaraan. Nyaman. Istri yang solihah. Disebutkan dalam lafaz yang lain tetangga yang soleh. Dan yang berikutnya ialah ma'isyah dia, mata pencahariannya di tempat dia tinggal. Itu kata Rasul bin Sa'adah, termasuk kebahagiaan. Dan semuanya duniawi. Rumah yang luas, duniawi. Artinya kita dikasih keleluasaan, dikasih kelonggaran, dikasih kebolehan. Untuk punya planning, punya rumah yang luas. Tidak ada masalah. Yang biasanya cuma 5x7 kontrakan. Hah? Insya Allah bisa ngontrak yang 7x10. Cek ngontrak. Hah? Bisa ngontrak lagi 10x15. Tambah lagi anak ya. Cek ngontrak. Oh, ada masalah. Atau rezeki yang berikutnya. Bikin rumah. Dan segala macamnya. Perkara yang boleh. Dulunya sepeda ontel, naik lagi, sepeda motor butut, yang penting lebih kencang lah ini, lebih naik lagi, yang lumayan, lebih naik lagi, yang bagus, kendaraan, mobil butut, saya mobil yang nyaman, tidak ada masalah. Itu semuanya urusan duniawi, dihalalkan, dibolehkan dalam Islam. Abshiru, wa amilu ma yasurrukum. Barakallahu fikum. Abshiru, wa amilu ma yasurrukum. Namun barakallahu fikum dalam Islam hanya diingatkan banyak hal terkait dengan urusan dunia ini. Yang pertama ialah harus mencari dunia yang halal. Harus mencari dunia yang halal. Tidak boleh mencari dunia yang haram. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jual beli untuk jual beli dan untuk segala usaha yang halal. Riba untuk riba dan semua usaha yang diharamkan dalam agama. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyib. Allah itu zat yang baik dan tidak menerima kecuali perkara yang baik. Dan diperintahkan kita semuanya untuk memperbaiki maishahnya, mencari yang halal bukan yang haram. Yang pertama. Yang kedua ialah kita dilarang untuk memiliki sifat hirsun ala dunia. Dilarang untuk memiliki sikap ambisi dunia. Ambisi dunia. Hirs ala dunia. Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam sabdanya tadi, ambisi dunia, ambisi harta, ambisi tahta bisa menghancurkan agama. Sebagaimana serigala lapar yang puas menghancurkan domba-domba yang ada. Mari bani jai'ani ursila fi ghanamin laysa laha ra'iyah bi afsad laha min hirsul mar'i 'ala al mali wa syarafi ridin. Maka yang dilarang adalah hirs, ambisi. Ambisi yang sangat kuat untuk mendapatkan yang namanya dunia. Yang berikutnya dilarang untuk memiliki sikap al-munafasah. Al-munafasah. Munafasa itu yang dilarang adalah persaingan-persaingan yang tidak sehat. Menghalalkan semua cara untuk menggapai dunia. Itu membinasakan. Pada hadis kisahnya Abu Ubair Ibn Jarrah. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Yang dikhawatirkan dunia dibentangkan untuk kalian, maka kamu munafasah, bersaing mendapatkan dunia dengan persaingan yang tidak sehat, maka akan segala cara, maka dunia akan membinasakan kalian sebagai membinasakan umat sebelum kalian. Maka dengan cara-cara yang syar'i. Yang berikutnya lagi, barakallahu fikum, dan ini yang cukup penting, yang harus kita perhatikan. Jangan sampai dunia itu melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Munafiqun bagian akhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, jangan sampai anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk golongan orang yang merugi. Yang dilarang, dunia itu melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Allah mengecam tindakan semacam itu. Rugi orang. Jika Allah mengatakan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian tindakan takatsur, berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan harta yang sangat banyak, hingga kamu mati dimasukkan dalam kuburan. Maka yang dicam, yang dilarang, kalau sampai mencari dunia itu melalaikan kita dari zikrullah. Zikir kepada Allah itu sifatnya umum, meliputi semua bentuk-bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meliputi semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan mencari dunia yang halal, tapi jangan lupa ibadah. Silakan mencari dunia yang halal, jangan lupa lima waktunya berjamaah. Enggak ada masalah mencari dunia yang halal, jangan lupa taklimnya. Jangan lupa belajar ilmunya. Hah? Dan jangan memberikan sisa-sisa waktu untuk datang ke tempat taklim. Tapi kasih planning-planning khusus, waktu-waktu istimewa untuk taklim. Jangan sibuk belajar, sibuk usaha, sibuk usaha, sibuk mencari dunia dari mulai para subuh sampai sore hari sudah letih, penat. Datang ba'dal maghrib taklim sambil menguap-nguap. Gak nyedepi blas. Kenapa ya akhi? Capek. Kerja seharian. Alhamdulillah masih bisa datang. Allah. Nah ini. Harapan. Ini prinsipnya. La tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Upaya yang berikutnya. Sampai mensikapi dunia dengan cara syar'i tadi. Untuk berupaya menyelamatkan diri dari berbagai macam fitnah-fitnah tadi. Godaan-godaan tadi, terutama godaan harta, dan penyimpangan-penyimpangannya ada. Seperti yang disebutkan Rasulullah SAW, al-mubadaratu bil-a'mal. Badiru bil-a'mali hitanan kaqita'il laylil mudlil nisbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Au yumsi mu'minu yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'arab minad dunya. Supaya jangan sampai kita menjual agama dengan dunia. Supaya jangan sampai kita menjual akidah, menjual manhaj dengan dunia. Maka harus punya prinsip al-mubadaratu bil a'mal. Badiru bil a'mali kita. Bersegeralah kalian berlomba-lomba untuk beramal mendahului fitnah-fitnah yang ada. Kata-kata amal itu umum semua amalan barakallahu fikum. Jadi katakan oleh para ulama kita, amalan yang paling afdal, yang paling mulia, talabul ilmu. Mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang paling tina azabullah memang menyibukkan diri dengan ilmu agama Allah. Menyibukkan diri dengan ta'lim-ta'lim, dengan mempelajari ilmu agama. Itu diantara upaya untuk selamat dari yang namanya fitnah-fitnah. Bila ilmu dengan ilmu. Itulah yang dilakukan oleh salafuna salih rahimahumullahu ta'ala. Ketika terjadi yang namanya fitnah-fitnah di tengah-tengah mereka. Baik fitnah syahwat, fitnah dunia, atau fitnah syubhat. Kembali pada ilmu. Rasulullah SAW sendiri sebelumnya telah menyatakan dalam sabdanya dalam Sahih Muslim dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah SAW menyatakan al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah, di masa-masa banyak pembunuhan, banyak peperangan, itu seperti berhijrah kepada aku, kata Rasul. Sabaran. Dan kata para ulama, ibadah di sini umum. Semua ibadah-ibadah yang ada dan yang paling afdal, talabul ilmu. Ini prinsip. Maka menyibukkan diri dengan ilmu, dengan belajar agama, datang ke halaqah-halaqah ilmu, datang ke masjid untuk talabul ilmu, itu diantara amalan besar pada masa fitnah. Sekaligus merupakan prinsip salaf. Prinsip salafun salih rahimahumullah ketika terjadi fitnah di tengah-tengah mereka. Kembali kepada ilmu. Mengamalkan ilmu. Ketika terjadi peristiwa Jamal. Perang Jamal, ikhwan. Yang melibatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Abu Bakr al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika menyaksikan adanya perang Jamal pada masa itu ya. Dan melibatkan seorang wanita yang mulia. Dan dia wanita. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Langsung teringat sabdanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan beliau tidak ikut campur. Beliau menyatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lai yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah." Tidak akan menang, tidak akan bahagia, tidak akan sukses satu kaum yang dipimpin seorang wanita. Maka beliau langsung pergi meninggalkan kancah peperangan yang ada dan beliau mengatakan, "Fa'araftu anna ashabal jamal la yuflihu." Maka dengan ilmu yang saya dengarkan dari Rasul ini, dengan hadis ini saya tahu, ashabul jamal tidak bakal sukses. Sahabat yang sama, Abu Bakar al-Thaqafi radhiyallahu an, juga kembali kepada ilmu. Kepada hadisnya Rasulullah SAW ketika mendapati suasana yang sangat mengerikan dan sangat menegangkan. Pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan kepemimpinan dipegang oleh putranya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, Antum tahu ketika terjadi perpulangan hebat antara wilayah Kufah dengan wilayah Syam. Wilayah Kufah tempatnya sahabat Ali bin Abi Thalib dan putranya. Wilayah Syam itu tempatnya sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Terjadi fitnah besar di kalangan kaum muslimin. Pertikaian besar di kalangan kaum muslimin. Dan dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah yang besar di kalangan kaum muslimin. Perang saudara. Antara pasukan Syam dengan pasukan Kufah. Dan hampir terjadi. Pasukan Syam yang sangat besar. Pasukan Kufah sejauh mata memandang. Mau perang saudara. Kembali sahabat yang mulia Abu Bakar As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Teringat sabdanya Rasulullah alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan ini ternyata pembuktian sabda tersebut. Langsung bergegas Abu Bakar tadi datang kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wahai Hasan, mundur kamu dari kepemimpinan. Serahkan semua kepada Muawiyah. Damaikan semua kaum muslimin itu. Katanya Abu Bakar, saya pernah mendengar kakekmu Rasulullah alaihi salatu wasalam di atas mimbar menggendong kamu yang masih kecil ketika itu. Sesekali melihat kamu, sesekali melihat para sahabat. Rasul mengatakan inna bni hadza sayyid wa la'alla Allah yuslihu bihi bainal fi'atainil 'azimatain minal mu'minin. Cucuku ini seorang tokoh pemimpin. Dan Allah nanti akan mendamaikan melalui cucuku ini dua pasukan besar di kalangan kaum muslimin. Ini waktunya wahai Hasan. Ini waktunya. Mundur. Antum perhatikan pula bagaimana sikap besar yang ditunjukkan oleh sahabat yang mulia Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal sebagian ulama kita berpendapat ketika itu posisi Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai posisi yang sah sebagai khalifah sepeninggal ayahnya. Sebagai ulama kita menyatakan ketika menerangkan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, khilafatun nubuwwah ba'di 30 sanah, khilafah kenabian sepeninggalku 30 tahun. Ketika dihitung oleh para ulama masih menyisakan 6 bulan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meninggal dunia masih menyisakan 6 bulan dan 6 bulan itu adalah masa pemerintahan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka berpendapat bahwasanya ketika itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib di posisi yang benar sebagai seorang khalifah yang sah. Tapi ketika mendengarkan satu ilmu ini, satu hadis ini yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Saqafi radhiyallahu an, Al-Hasan bin Ali pun langsung menerimanya, langsung mengamalkannya, dan langsung mengumumkan pengunduran dirinya di hadapan semua kaum muslim. Mengamalkan ilmu yang hadir. Mengundurkan diri, dan semua diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka terredamlah, Allah gagalkan dengan takdirnya, dengan hikmahnya, barakallahu pertempuran dahsyat yang hampir terjadi di kalangan kaum muslimin, dua pasukan yang sangat besar. Itu luar biasa. Dengan apa itu? Ini menunjukkan para kewajiban bahwasanya para sahabat salah. Ketika terjadi suatu fitnah yang sangat dahsyat, baik fitnah syahwat, fitnah syubuhat, fitnah intern, fitnah ekstern, dan semisalnya, itu kembali kepada ilmu. Kembali kepada ilmu. Dan ilmu ini sekali lagi khanamkina azakumullah adalah afdalul ibadat. Merupakan ilmu yang paling afdal. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam mustadraknya. Dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam sahih Targhib wa Tarhib. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Fadila ilmu itu lebih baik daripada fadila ibadah. fadilah ilmu itu lebih baik daripada fadilah ibadah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, juga disebutkan sama Syekh Al-Albani dalam bukunya Shahihul Jami', Rasulullah mengatakan fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang alim dibandingkan seorang yang 'abid dari ibadah seperti keutamaan aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di kalangan kalian. Keutamaan seorang alim dibandingkan dengan ahli ibadah itu seperti keutamaannya Rasul dibandingkan dengan muslimin yang paling rendah martabat. Ini sabda dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Begitu pula para ulama'una barakallahu fikum. Mereka menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keutamaan ilmu ini dibandingkan dengan ibadah. Disebutkan athar dari Mutarrif Ibnu Abdullah Asy-Syikhir rahimahullah. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr dalam bukunya Jami' Bayanul Ilm wa Fadlihi. Katanya Mutarrif rahimahullah, fadlul ilmi khairun min fadlil amal. Fadilah ilmu itu lebih utama daripada fadilah amal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan, la'an ajlisa majlisa fiqhin sa'atan ahabu ilayya min siyami yaumin wa qiyami laylatin. Sungguh, aku duduk dalam satu majlis fikih satu saat saja, itu lebih aku cintai daripada puasa sehari dan qiyamul lail semalam suntuk. Duduk satu majlis, duduk di sebuah majlis sesaat saja untuk memahami agama Allah, itu lebih disukai oleh beliau daripada puasa dan daripada qiyamul lail pada hari itu. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga menyatakan, muzakaratul ilmi sa'atan ahabbu ilayya min ihya'i laylatin. Muzakara ilmu, memperbincangkan ilmu, muraja'a ilmu satu saat saja, itu lebih saya cintai daripada menghidupkan satu malam dengan qiyamul lail. Luar biasa. Juga diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Juga diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Mereka berdua pernah menyatakan, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilayna min alfi rak'atin tatawwu'a. Satu bab dari ilmu yang kita pelajari itu lebih kami cintai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Bayangkan ya, 1000 rakaat salat sunnah. Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah juga menyatakan, laisa syai'un a'azza minal ilm al-muluku hukamun ala nas wal-ulama hukamun ala al-muluk. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia, yang lebih berharga daripada ilmu. Para raja itu hakim-hakim atas umat manusia. Sementara para ulama itu hakim-hakim yang menghukumi para raja. Paham ya? Kalau antum menjadi pejabat, penguasa, sukses karirnya sebagai seorang pejabat atau semisalnya, yang kamu urus itu rakyatnya antum, anak-anak buahnya antum. Tapi ketika dia sebagai seorang alim, seorang yang berilmu, sebagai seorang ulama, itu yang dia hukumi para raja-raja tadi. Maka tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada al-ilm. Barakallahu. Dari sini fa'amtina azabumullah. Para ulama kita mengatakan sebagaimana sebutkan di atas bahwasanya ilmu itu merupakan ibadah yang paling afdal. Merupakan ibadah yang paling afdal, bahkan lebih afdal daripada semua amal-amal ibadah yang sifatnya sunnah. Maksud saya, tegaskan tadi bahwasanya di antara upaya kita untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, godaan-godaan yang ada, fitnah-fitnah yang ada, dengan cara ibadah kepada Allah, dengan cara berlomba-lomba bersegera beramal, amalan yang paling afdal itu adalah ilmu, adalah talabul ilmi. Maka mestinya barakallahu fikum, ketika kita ada di suatu masa yang penuh dengan fitnah, suatu masa yang penuh dengan godaan dunia dan semisalnya, kita harus menyelamatkan diri. Kita harus memperjuangkan agama, memperjuangkan akidah, memperjuangkan manhaj. Kita harus istiqamah dengan cara talabul ilmi, dengan cara kita terus menimba ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala menasihatkan, waihakum utlubul ilm fa'inni akhaf wa'yakhruja min indikum fa'yasira ila ghairikum fatuzillun. Celaka kalian, cari ilmu agama ini, pelajari agama Allah ini, saya khawatir ilmu ini akan keluar dari kalian, diterima oleh selain kalian, maka kamu nanti akan hina, akan rendah. Khawatir ilmu agama itu tidak dipelajari oleh kaum muslimin, justru yang mempelajarinya non muslim, nanti kamu akan hina wahai kaum muslimin. Utlubul ilm fa innahu syarafun fid dunya wa syarafun fil akhirah. Jaga kalian, pelajari ilmu agama Allah, dikarenakan mempelajari ilmu agama Allah itu kemuliaan di dunia ini dan kemuliaan di akhirat nanti. Maka barang siapa yang ingin mencari kemuliaan, mencari kehormatan, mencari kewibawaan, mencari keagungan, fa'alihi bil ilm, maka dia harus mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu merupakan kemuliaan dunia dan juga kemuliaan di akhirat nanti. Disebutkan dalam tarjamannya Atha bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwasanya Atha bin Abi Rabah ini ikhwan ialah anak dari mantan budak. Sehingga beliau dikatakan maula. Secara status kemasyarakatan rendah. Juga disebutkan bahwasanya beliau ini memiliki bentuk fisik yang kurang sedap dipandang. Ada pula yang menyebutkan beliau juga mengalami cacat fisik. Nah, itu kalau ditaruh di tengah-tengah masyarakat, itu dikucilkan ya Pak. Statusnya sudah budak, mantan budak, maula, bukan orang yang merdeka. Wah, fisiknya juga kurang ganteng. Cacat fisik lagi dan segala macamnya. Dikasih tausiah oleh umminya. Kasih tahu tuh anaknya siapa binati robahnya bil ma'na. Diterangkan kepada dia bagaimana statusnya dia sebagai seorang maula, bagaimana fisiknya dia dan segala macam. Kata umminya, kalau kamu demikian kondisinya, semua orang akan merendahkan kamu. Fa'alaika bil ilm. Fa'alaika bil ilm. Wahai putraku, hendaklah engkau belajar ilmu agama ini. Dengan ilmu ini, engkau akan menjadi orang yang mulia. Dengan ilmu ini, engkau akan dimuliakan oleh semua orang. Lecut semangatnya apa bin Abi Rabah. Semangat belajar ilmu agama Allah. Belajar kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Belajar kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Juga belajar kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan para sahabat yang lain. Sampai akhirnya menjadi seorang tokoh besar kalangan tabi'in di kota Mekah. Di kota Mekah. Jadi alim besar. Ada hadis yang sangat besar. Maka dengan ilmu tadi barakallahu fikum, semua orang datang berduyun-duyun, berbondong-bondong datang kepada apa bin Abi Rabah untuk mengambil ilmunya. Semua orang memuliakan apa karena ilmunya. Semua menghormati dia karena ilmunya. Bukan karena dunianya, bukan karena karirnya, bukan karena jabatannya, tapi karena ilmunya. Suatu kali sang raja pada masa itu kepingin datang kepada sahabat kepada apa bin Abi Rabah. Ya, bersama dengan putra-putra mahkota. Ingin belajar agama. Datang kepada apa? Duduk sebagaimana yang lain, sebagaimana jamaah-jamaah yang lain. Ada kemudian di sebelah sana gitu. Duduk. Duduk. Sampaikan ilmu oleh apa? Jarang. Siapa di depan dia ini? Khalifah. Putra-putra mah. Sampaikan ilmu. Tertunduk sang khalifah. Selesai dari majlis tadi, pulang. Sang khalifah mengatakan kepada putra mahkotanya, wahai anak, hendaklah engkau muliakan diri kamu dengan ilmu. Aku tidak akan bisa melupakan bagaimana rendahnya diriku, bagaimana hinanya diriku di depan mantan budak ini. Khalifah, Amirul Mukminin pada masa itu, presiden di zaman sekarang ini. Aku tidak bisa melupakan bagaimana rendahnya diriku, bagaimana hinanya diriku ketika di depan budak ini. Harta, siapa yang banyak? Penguasa. Jabatan, siapa yang tinggi? Penguasa. Akhirnya, apa-apa dimiliki penguasa. Kekuatan, kekuasaan, penguasa. Ilmu, tidak dimiliki oleh para ulama. Sekarang siapa yang mulia? Penguasanya atau ulamanya? Loh, diam aja. Penguasanya mulia di hadapan masyarakatnya, punya kekuasaan di kalangan masyarakatnya. Hukamun 'alan nas. Ulama di atasnya para penguasa. Nah, mengajari para penguasa tadi sekaligus mengajari semua umat. Begitu ditanya, itu ulamanya jebolan apa ya? Oh, ternyata dia itu mantan budak Maula. Maula. Oh, dia itu anaknya buruh kasaran. Bahasa kayak gitu ya. Oh, dia status kemasyarakatannya itu bukan orang ningrat. Itu semuanya hilang. Langsung dia akan naik mulia, terhormat. Dengan apanya ini? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Barakallahu fikum. Saya mau tanya sama antum. Kira-kira seseorang mengejar dunia itu apa yang dicari? Hah? Ya, ngejar harta itu kira-kira apa yang dicari? Semata-mata ngejar harta, gitu aja. Hah? Ya, di kalangan masyarakat umum lah. Hah? Kehormatan. Prestise, kedudukan tengah-tengah masyarakat, supaya dipandang, supaya diorangkan. Nah gitu, Enggak semata-mata harta saya harus iya untuk mangan, biar mangan enak terus. Gitu ya. Tapi lebih daripada itu kehormatan. Apa kata orang kalau anak saya itu pengangguran? Hah? Kamu kampus juga pilih-pilih pekerjaan. Aduh nah, aku pikir kerja apa anak? Cleaning service. Balasan. Merasa harga dirinya dia jatuh. Dia pengen anaknya itu yang tinggi, kerja kantoran dan segala macamnya gitu ya. Supaya tinggi. Intinya dia mengejar kemuliaan. Ada kuat itu kemuliaan semu. Kepengen kemuliaan ilmu tempatnya, bukan harta. Kepengen dihormati sama orang, dimuliakan sama orang, diorangkan. Bukan itu tempatnya, ilmu tempatnya para kelas itu. Kepengen kebahagiaan, kepengen ketenangan, kepengen kedamaian. Bukan dunia tempatnya. Sebagai sumpah kalau dunia itu. Ilmu tempatnya dan amal. Anu Ustaz. Kepingin jadi orang kaya. Kalau jadi talabul ilmi kan miskin-miskin. Kepingin jadi orang kaya. Masya Allah. Gitu kali ya. Kepingin jadi orang yang mapan Ustaz. Yang kaya-kaya Ustaz. Nah, harap-harap itu. Harapan. Kita mengatakan kekayaan yang hakiki ilmu tempatnya. Saya katakan begitu bahasanya ya, jangan sampai salah paham. Kekayaan yang hakiki ilmu. Apa sih yang antum katakan dengan kekayaan yang hakiki itu? Apakah kaya materi? Jawabannya tidak. Tapi yang namanya kekayaan adalah kekayaan di hati. Yang dikatakan sebagai qanaah. Laisal ghina an kathratil aradhi walakinnal ghina ghinan nafsi, bukanlah yang namanya kekayaan itu kekayaan materi, tapi kekayaan di hati. Tenang jiwa kamu dengan ilmu, dengan amal, dengan ibadah, dengan qanaah, dengan kesuhudan, dengan kesahajaan, dengan keberanian. Itu di ilmu tempatnya. Di ilmu tempatnya barakallahu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah Jambiro ya. Hah? Ini baru jalan. Tengah jalan tu ngasih jalan sini. Hah? Masya Allah. Baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebelum studi itu dihadapkan pada dua pilihan. Nanti perlu minta maaf ya kalau ada yang tersinggung. Diharapkan dua pilihan. Pilihan yang pertama ialah mempelajari ilmu tibb, belajar ilmu kedokteran. Apa kalau ada yang tersinggung? Yang kedua adalah mempelajari ilmu agama, sekudi. Beliau pikir-pikir, beliau resapi tadaburi yang mana, kedokteran, agama, kedokteran. Akhirnya beliau membuat sebuah kesimpulan dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan, kalau saya belajar ilmu kedokteran, paling dunia yang saya dapatkan. Tapi kalau saya belajar ilmu fiqih, pemahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini, dunia pasti dapat, enggak apa-apa enggak dapat. Akhirat juga saya dapatkan. Maka saya pun akhirnya memilih yang namanya ilmu fiqih, pemahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Saya sisihkan dengan baju untuk mempelajari agama Allah, maka saya pun mendapatkan dunia dan akhirat sekaligus. Amin. Antum mempelajari ilmu-ilmu dunia. Mengejar yang namanya dunia. Mengejar yang namanya usaha. Dapat apa? Ya dunia saja. Akhiratnya. Akhiratnya. Tidak dibahas di situ. Dunia. Tapi ketika antum mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, talabul ilm, ta'lim, mengkaji ilmu agama dan mengamalkannya, antum dapat dua-duanya. Dunia pasti, pasti dapat. Urusan banyak sedikit pasti dapat. Kok? Ya, iya Pak ya. Nah, iya. Rasul mengatakan dalam hadis, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Seorang jiwa tidak bakal mati sampai menyempurnakan rezekinya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata pun di muka bumi melainkan atas Allah rezeki. Dunia sudah jelas. Sudah dijamin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah dibagi-bagi, sudah selesai urusan dunia itu. Pasti dapat. Kalau kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dapat pasti. Dan yang terpenting, akhiratnya juga dapat. Dengan ilmu agama antum tahu bagaimana ibadah. Antum tahu bagaimana al-haq, antum tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang kufur. Antum tahu. Dengan ilmu agama antum bisa mempelajari dan bisa mengamalkan sekian banyak perkara-perkara akhirat tidak diketahui oleh orang yang semata-mata dunia saja. Barakallahu fikum. Ini semuanya manakin insyaallah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana ilmu itu di mata salaf. Di mata salaf. Sekaligus menerangkan kepada kita barakallahu fikum bagaimana ilmu ini sebagai upaya untuk bisa menyelamatkan diri dari berbagai macam godaan-godaan fitnah yang ada. Baik fitnah dunia, terutama fitnah harta, fitnah tahta, atau fitnah-fitnah syubhat-syubhat yang lain. Dengan memperbanyak ibadah, dengan bersegera beribadah kepada Allah, dan ibadah yang paling afdal itu adalah thalabul ilmi, mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lain, semua keutamaan, semua fadilah, semua kehormatan itu ada pada ilmu syar'i. Pada ilmu syar'i barakallahu. Maka yang kami nasihatkan Allah, yang dinasihatkan kepada diri pribadi dan antum sekalian. Antum sekalian. Hendaklah antum menyingsingkan dengan baju. Memiliki semangat yang sangat tinggi untuk menimba ilmu agama. Yakinilah, disitulah kebahagiaan antum, disitulah kesuksesan antum, disitulah kehormatan antum, kemuliaan antum, kewibawaan antum. Disitu antum akan mendapatkan segala-galanya dengan ilmu agama Allah Subhanahu. Selamat dari fitnah, selamat dari godaan, dan segala macamnya dengan ini. Jangan sampai kesibukan kita dengan urusan duniawi melalaikan kita dengan ilmu agama Allah. Apalagi seseorang yang sudah menyatakan dirinya kembali kepada sunnahnya Rasulullah SAW, menyatakan dirinya kembali kepada bimbingan sunnah, siap untuk mengamalkan sunnah dalam semua keadaan, dari kalangan ahlu sunnah, dari kalangan salafiyin. Ciri khas mereka itu adalah talabul ilm, mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh sangat disayangkan ya fanatikin azakumullah, seorang sunni, seorang salafi tersibukkan dengan dunianya, tersibukkan dengan urusan-urusan maisyahnya, sampai lupa dengan ibadahnya, lupa dengan thalabul ilminya, lupa dengan ta'limnya, lupa dengan ilmunya dan segala macamnya. Sangat mengerikan. Dan yang diwaspadai, yang saya terangkan di awal, dunia itu merupakan sebab orang itu menyimpang. Maka jangan sampai Anda terlena dengan dunia, tersibukkan dengan dunia, dengan tanpa terasa Anda sudah menyimpang dari jalur yang benar. Barakallahu fikum. Sesungguhnya keutamaan ilmu sangat banyak. Bagaimana yang sering disampaikan barakallahu fikum tentang masalah keutamaan ilmu, keutamaan ulama, keutamaan talabul ilm, keutamaan rihla ilmiah, keutamaan majalisul ilm dan semisal. Sangat banyak. Yang semestinya para kelas itu kita semuanya harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Terutama ya fanatina azzaikumullah, ilmu yang dipelajari di tempat-tempat ibadah, ilmu yang dipelajari di masjid, di masjid-masjidnya kaum muslimin, terutama di masjid-masjidnya ahlu sunnah wal jamaah. Barakallahu fiik. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba pernah menyatakan, al-masajidu majalisul anbiya wa hirzun nasyaitan. Masjid itu adalah majlisnya para nabi dan merupakan penjagaan dari setan. Disebutkan pula oleh Al-Imam Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah. Beliau mengatakan, al-masajidu majalisul kiram. Masjid-masjid itu adalah majlisnya orang-orang yang mulia. Ikrimah bin Ammar meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, disebutkan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menulis surat yang isinya adalah amma ba'du fa'mur ahlal ilmi ay yanshurul ilma fi masajidihim fa inna sunnata qad umitat. Perintahkan kepada orang-orang yang punya ilmu untuk menyebarluaskan ilmu mereka di masjid-masjid mereka, dikarenakan sunnah sudah mulai padam. Barakallahu fikum. Ini lebih utama lagi. Tatkala kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat ibadah, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, itu mendapatkan keutamaan khusus sebagai majalisul anbiya, sebagai majalisul kiram, dan sebagai sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dalam menyebarkan yang namanya ilmu. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Ini sesi yang pertama. 1.5 jam. Barakallahu fikum. Khulasahnya adalah bahwasanya upaya untuk istiqamah, upaya untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam godaan-godaan yang ada, fitnah syahwat dan fitnah syubhat, dengan kita bersemangat beribadah kepada Allah, bersemangat beramal, dan amal yang paling afdal, ibadah yang paling afdal adalah talabul ilm. Jangan kita semakin belajar, semakin semangat belajar, semakin semangat tahlim, semakin semangat mengkaji ilmu agama Allah. Itu artinya kita sedang berupaya untuk istiqomah di atas bimbingan yang benar. Berupaya untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam godaan-godaan yang ada. Apalagi ketika ilmu tersebut disampaikan dan diajarkan di masjid, di masjid-masjid kaum muslimin, itu merupakan majlisnya para anbiya wal mursalin, juga majlisnya para al-kiram, orang-orang yang mulia, barakallah. Dan insyaallah pada zuhur nanti akan sedikit dibawakan beberapa adillah, beberapa dalil yang menjelaskan kepada kita tentang masalah keutamaan-keutamaan datang ke masjid untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallah.